أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya. Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Ayat yang akan kita bahas malam hari ini adalah ayat sebelum terakhir. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-25. Apa bunyinya? Inna ilayna iyabahum. Terjemahannya, sungguh kepada kamilah mereka akan kembali. Kenapa? Sungguh kepada kamilah mereka akan kembali. Kami di sini maksudnya siapa? Allah. Allah sedang mengingatkan bahwa mereka semuanya akan kembali kepada Allah. Ayat ini, kata Ar-Razi rahimahullah, memiliki hubungan yang erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau panjenengan masih ingat, ayat sebelumnya menjelaskan illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Dua ayat sebelumnya ini sedang menjelaskan bahwa ada manusia-manusia yang sudah didakwahi oleh Rasulullah SAW akan tetapi justru mereka menolak. Mereka ingkar dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ada penolakan itu, manusiawi atau tidak, Rasulullah SAW sedih. Manusiawi atau tidak? Manusiawi. Wong orang ngajak kepada kebaikan karena betul-betul sayang, kok enggak mau? Wajar napa boten sedih? Wajar. Apakah Rasulullah SAW sedih? Iya. Di dalam ayat lain, dalam surat Al-Hijr, surat apa? Al-Hijr ayat 97. surat Al-Hijr ayat 97. Saya akan bacakan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya juga. Saya akan bacakan mulai dari ayat 94 sampai 98. Tapi yang kaitannya dengan sedihnya Rasul SAW itu ada di ayat 97. Tapi supaya kita bisa memahami secara utuh tentang ayat ini, kita baca dari ayat 94 sampai 98. Surat apa wau? Al-Hijr. Allah berfirman, Fasda' bima tu'mar. Sampaikanlah secara terang-terangan, wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu. Wa'arid anil musyrikin. Dan jangan engkau pedulikan cacian dari orang-orang musyrik. Ini perintah dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul SAW. Beliau memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menyuarakan kebenaran. Karena kalau semuanya diam, nanti yang muncul adalah kebatilan. Maka harus sampaikan kebenaran. Adapun nanti ada komen-komen negatif, gak usah dipedulikan. Ora gople, ora urusan. Fa'arid anil musyrikin. Gak usah pedulikan celaan orang-orang musyrik tersebut. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami akan lindungi kamu, wahai Muhammad, dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Gak usah khawatir. Walaupun diancam, walaupun diintimidasi, Allah subhanahu wa ta'ala yang berjanji akan melindungi. Kalau sudah dijanjini sama Allah seperti itu, apa perlu khawatir? Perlu khawatir atau tidak? Ada sebagian orang yang mesti jaga bodyguard gede-gede. Segede-gedenya bodyguard, ia tidak akan lebih besar daripada gunung. Betul? Sebesar-besarnya gunung, ya tidak akan sebesar Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang melindungi dan berjanji untuk melindungi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kafainakal mustahzi'in. Sungguh kami akan lindungi engkau dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olok dirimu. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Orang-orang yang memperolok-olokmu, wahai Muhammad, adalah orang-orang yang menyembah selain Allah. Jadi pertempuran antara orang-orang yang menyembah Allah dengan orang-orang yang menyembah selain Allah akan terus ada. Sehingga jangan kaget kalau komunis membenci orang yang sholat. Orang sangat kaget. Ya. Antara orang-orang yang menyembah Allah dengan orang-orang yang menyembah selain Allah akan terus terjadi pertempuran. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka akan tahu apa akibatnya. Nah, baru sekarang masuk ayat ke-97 tadi yang saya sampaikan. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, wahai Muhammad, kami tahu hatimu itu terasa sempit, dadamu itu terasa sempit atas apa yang mereka ucapkan. Kami tahu engkau tertekan, engkau sedih ketika mereka mencela agama, mereka mencela Allah, mereka mencela Al-Quran. Kami tahu engkau sedih, wahai Muhammad. Jadi manusiawi atau tidak? Manusia. Tapi yang tidak boleh adalah berlarut-larut dalam kesedihan. Maka Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah, sucikanlah Allah dengan memujinya, alias berzikirlah. Karena dengan berzikir itu akan membuat hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir itu kalbu akan menjadi tenang. Ya, sing pada galau, sing lagi pada ana masalah, zikir. Wis ustaz, tapi asih bae. Kule zikir ke priwe? Ya. Zikirnya dinikmati atau tidak? Atau sing penting asal muni, asal rampung. Jangankan sampai level meresapi bacaan, membaca bacaannya saja ora sempurna. Redaksi bacaannya saja tidak dibaca dengan sempurna. Wong anu subhanallah macane banaloh banaloh banaloh. Wonten? Wong alhamdulillah we bacane apa? Dulillah, dulillah, dulillah. Allahu Akbar macane barbar barbar. Kepriwe? Ini jangan dicontoh ya. Ini mencontohkan yang salah. Ya. Ini belum masuk kepada tatanan meresapi apa yang dibaca. Ini baru kita membahas bagaimana cara membaca yang benar. Nek macane ora bener, bagaimana akan diresapi maknanya? Maka orang yang berzikir lalu mendapatkan ketenangan adalah orang yang zikirnya beneran. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa sedih, tertekan dengan ucapan-ucapan buruk yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik tadi, Allah berpesan kepada nabinya, fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah, bertahmidlah. Wa kum minas sajidin. Dan bergabunglah dengan orang-orang yang sujud. Alias napa? Perbanyaklah sholat. Karena sholat itu akan menghilangkan kesedihan, kegalauan, kegelisahan. Yang perlu kita garis bawahi tadi ayat yang keberapa? 97. Bahwa Allah sendiri mengatakan, berfirman di dalam Al-Quran, kami tahu engkau itu sedih wahai Muhammad. Begitu pula ketika illa man tawalla wa kafar. Orang-orang yang enggan, orang-orang yang kafir, sudah didakwai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam siang dan malam, tapi ternyata mereka menolak dakwah Nabi SAW. Lalu Nabi SAW merasa sedih. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ke-25 ini, inna ilaina iyabahum, sungguh mereka akan kembali kepadamu, kepada kami, yaitu kepada Allah. Ayat ini kata Ar-Razi rahimahullah, hiburan. Buat siapa? Buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang wahai Muhammad. Sungguh mereka yang kafir-kafir itu akan dikembalikan semuanya kepada Allah. Kemudian mereka akan mempertanggungjawabkan tingkah pola mereka. Orang ketika ingat kita ini semua akan kembali kepada Allah, hidupnya akan tenang. Kalau orang Jawa mengatakan Allah boten sare. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Napa artinya? Allah itu tidak pernah sinatun. Napa sinatun? Ngantuk. Wala naum. Naum napa? Tidur. Allah mboten sare. Mbok ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Mbok ada orang yang menzalimi kita. Dan saat ini orang-orang tersebut selamat dari jeratan hukum karena dia punya akses ke hukum-hukum tersebut. Ingat bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing akan mendapatkan ganjarannya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Maka menghadirkan perasaan kita akan kembali kepada Allah, ini penting. Makanya banyak ayat mengingatkan hal itu. Contoh misalnya dalam surat Toha. Surat apa? Toha ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minha khalaqnakum." Dari tanah kami ciptakan kalian. Kami maksudnya siapa? Allah. Kalian maksudnya manusia. Dari tanah Allah menciptakan manusia. Panjenengan yakin dari tanah? Kulo kalian jenengan manusia apa senes? Alhamdulillah manusia ya. Manusia kape mbok? Bukan asing nyamar. Manusia semua kan? Kita dari tanah? Yakin? Loh, bukannya kita ini hasil dari pertemuan bapak dan ibu kita? Dari cairan, betul? Betul. Kok dari tanah? Sari tanah, apa cairan sari tanah? Ini sedang mengingatkan ayah kita. Sedang mengingatkan ayah kita. Sinten? Nabi Adam alaihissalam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wan nasu banu Adam." Manusia itu keturunannya Adam. Wa Adamu min turab. Sedangkan Adam itu dari tanah. Ini asal-usul kita. Jadi jangan sampai kita lupa asal-usul kita. Asal-usul kita dari nopo? Tanah. Karena Nabi Adam terbuat dari tanah. Oyote dewek niku Nabi Adam. Akar kita itu siapa? Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu dari tanah. Yang menciptakan Nabi Adam adalah Allah. Yang disembah oleh Nabi Adam adalah Allah. Maka kita keturunannya Nabi Adam, sembahlah Tuhan yang disembah oleh Adam. Sinten? Allah. Bukan menyembah partai. Ya. Kita semua ini adalah dari Adam. Ini oyot kita. Ya. Ini akar kita. Kita ulangi ayat tadi surat apa? Toha ayat 55. Minha khalaqnakum. Dari tanah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum. Dan kami juga akan kembalikan kalian ke tanah. Kapan? Kapan? Nek wis mati, urung mati ya jadi set. Ya. Ketika kita nanti meninggal dunia, kita akan kembali ke tanah. Terus apa kata Allah? Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah pula kami akan keluarkan kalian kembali. Kapan itu? Ketika hari kiamat. Kita dari tanah, terus napa? Kembali ke tanah, dikeluarkan dari tanah lagi. Sehingga kita semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sepanjang apapun umur kita, kita akan kembali kepada Allah. Jangankan kita yang umurnya puluhan tahun. Wong manusia-manusia sebelum kita yang umurnya ratusan tahun saja, akhirnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sinten contohnya? Nabi Nuh alaihi salam. Alfa sanatin illa khamsina ama. Sewu kurang seket. Pinten? 950 tahun. Itu dakwahnya loh. Itu dakwahnya. Usianya wallahualam. Orang-orang sebelum kita yang umurnya ratusan tahun saja akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maning kulo kali jenengan? Pinten? Ya wallahualam. Tapi kan sudah ada perkiraannya. Perkiraan itu ya ora mesti tepat. Ma baina sittina ila sab'in, kata Nabi SAW, antara 60 sampai 70 tahun. Siap-siap gue sing wis 50 gue. Yo ora mesti. Aja gembaku sing nembe 30. Kan sering saya sampaikan, yang namanya pohon kelapa itu kan ana bluluk, ana apa? Cengkir, ana degan, kiring. Yang paling tua kelapa, baru apa? Kiring. Ya. Ada bluluk, ada cengkir, ada degan, ada kelapa, ada cengkir. Apa? Kiring. Ya, kelapa kering. Ya. Coba lihat, dari 5 jenis kelapa ini, apa yang jatuh cuma kiring? Ya. Wong degan pada dijatuhkan. Ayo sing pada degan-degan ge. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq. Surat apa? Al-Insyiqaq. Ayat 6. Ayat binten? 6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadha. Sesungguhnya kalian semuanya itu sedang bekerja keras. Kalian semua sedang melakukan perjalanan ila rabbika, untuk menghadap kepada Allah. Famulaqi, dan semuanya akan ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir juga ketemu Allah. Orang Islam juga. Ahli ibadah ketemu, ketemu. Ahli maksiat ketemu. Semuanya ketemu. Semuanya akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman bedanya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Cuman bedanya ada orang yang bertemu dalam keadaan bahagia karena dia mendapatkan kitab catatannya dengan tangan kanan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Ada yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanan, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, dan ada yang mendapatkan kitab catatannya dari belakang dengan tangan kiri. Semuanya akan bertemu dengan Allah. Cuman ada yang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berbahagia, karena dia mendapatkan buku catatan amalannya dengan tangan kanan. Dan ada yang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berduka cita, sedih, sesedih-sedihnya, karena ternyata buku catatan amalan dia terima dengan tangan kiri dan dari belakang. Kenapa ada yang menerima kitabnya dengan tangan kanan dan ada yang menerima kitabnya dengan tangan kiri, padahal mereka semuanya punya dua tangan, kanan dan kiri? Karena rapot perbuatan mereka ketika di dunia. Semuanya berjalan menuju kepada Allah, akan tetapi ada yang berjalan di jalan yang benar dan ada yang berjalan di jalan yang salah. Semuanya berjalan. Bok melaku kape. Yang satunya berjalan ke masjid, yang satunya berjalan ke diskotik, yang satunya menghadiri majelis ta'lim, yang satunya menghadiri majelis dangdut. Sama atau beda? Ya beda. Yang satunya menggunakan internet untuk mendengarkan pengajian, yang satunya menggunakan internet untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beda. Yang satunya menggunakan HP untuk menelpon bapaknya, ibunya, untuk birrul walidain. Yang satunya menggunakan HP tersebut untuk nelpon si dia, selingkuhannya, sing wis duwe bojo, ya, yang belum nikah pacarnya. Ya bedalah. Ya. Yang satunya menghabiskan malamnya untuk bermunajat, berzikir, sholat, berdoa kepada Allah. Yang satunya menghabiskan waktunya di depan TV, cekakak, cekikik, ya. Kadang nangis terbawa sinetron. Lombuan benangis. Ya beda. Dan ini juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Semua dari kalian akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada penerjemah. Semuanya akan diajak bicara oleh Allah tanpa perantara. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalih. Dia tengok kanan, ternyata di samping kanannya tidak ada kecuali perbuatan yang dahulu dia kerjakan ketika di dunia. Wayanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam. Dan dia tengok kanan, tengok kiri, tidak ada yang di samping kiri dia kecuali apa yang dia perbuat dahulu ketika di dunia. Yang ada di kanan kiri kita adalah amal kita, perbuatan kita, yang baik ataupun yang jelek, ibadah atau maksiat, itu saja. Gak ada bapak kita, gak ada ibu kita, gak ada ustadz kita, ya, apalagi pimpinan partai, ya, gak ada. Yeah. Yang ada di kanan dan kiri kita adalah amal-amal kita, perbuatan kita, yang baik maupun yang buruk. Wa yanzuru baina yadayhi. Kemudian dia melihat di depan dia. Itu kanan kiri isinya perbuatan-perbuatan kita. Lalu dia melihat di depannya, fala yara illan nar tilqa wajhihi. Yang ada di depan dia hanya neraka. Kemudian Nabi SAW bersabda, fattakun nar walau bisyikki tamra. Maka lindungilah tubuh kalian dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah kurma separuh. Alias beramal soleh lah. Amal soleh yang kita kerjakan sedikit apapun, seandainya itu tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang dengan izin Allah akan melindungi kita dari api neraka. Maka ini saatnya kita beramal. Ini waktunya kita beramal. Panjenengan sekarang ini sedang ngaji. Ini sedang apa? Sedang beramal. Golek nopo? Sangu. Ya. Yang ada nanti ketika kita tengok kanan, tengok kiri adalah penyesalan. Jangankan kita yang banyak kekurangannya, orang-orang yang tekun beribadah saja nanti di hari kiamat mereka akan menyesal. Kenapa tidak lebih tekun lagi? Bagaimana dengan kita yang bergelimang dengan dosa dan maksiat? Ya, ya Allah, kenapa ya? Saat itu beboh mangkat ngaji. Baru ingat saat itu. Ya. Kenapa ya kok anak-anak saya enggak saya perhatikan pendidikannya? Kenapa ya kok istri saya enggak kudungan, enggak saya ingatkan? Kenapa ya saya bekerjanya menyerempet yang haram-haram? Kenapa ya saya enggak sabar untuk tekun mencari yang halal? Ini semuanya adalah penyesalan. Tapi masa itu belum datang. Masa penyesalan itu belum datang. Masih ada kesempatan buat kita untuk memperbaiki diri. Siapa yang belum baik, perbaiki diri. Siapa yang sudah baik, tingkatkan kembali. Sehingga grafik kita mudah-mudahan terus naik. Sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.